Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesempatan kepada kita pada saat ini dengan limpahan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kita melanjutkan kajian kita. Sebelum kita melanjutkan pembahasan materi kita, ada satu hal yang saya perlu sampaikan terkait ada beberapa saudara kita yang ketika melaksanakan sholat, khususnya waktu sujud, masih terjatuh pada larangan, yakni menyerupai dengan hewan, dalam hal ini keadaan anjing. Saya sampaikan satu hadis Rasulullah SAW dari sahabat Anas radhiyallahu anhu, yang hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Rasulullah SAW bersabda, "I'tadilu fi sujud." Luruskan atau tegakkan ketika kalian sujud. Ketika sujud, artinya tegakkan atau luruskan tangan. Wala yabsutu ahadukum dira'aihi kama yabsutul kalbu. Janganlah seseorang di antara kalian menghamparkan kedua lengan tangannya sebagaimana anjing menghamparkan dalam hal ini kakinya. Artinya dijelaskan oleh para ulama, ikhwan fillah jazakumullah, ketika sujud keadaannya, kaifiahnya, tangan itu ditegakkannya, bukan ditempelkan di dari ujung sampai lengannya, bukan nempel ke tanah atau lantai, tapi ditegakkan. Nah, dan kalau bisa sebagaimana kaifiah sujud dan yang lainnya, lengan dijauhkan dari rusuk. Nah, tapi kalau waktu jamaah mungkin tidak maksimal, ya intinya sesuai keadaan. Namun yang pokok, jangan menyerupai, yakni anjing. Kita tahu kalau anjing dia duduk, nah, dia meletakkan seluruhnya di tanah. Kita dituntutkan oleh Rasulullah SAW untuk menegakkan, nah, tidak menempelkannya ke, kecuali anggota sujud. Yang menempel itu adalah anggota sujud. Kita mengetahui anggota sujud ada berapa? 7. Nah, yakni 2 ujung jari kaki, kemudian lutut, kedua lutut, telapak tangan, dah 6, dan dahi. Nah, dan ketika beliau menyebutkan dahi, mengisyaratkan dengan hidung. Nah, menempelnya itu. Itu, sehingga lengan bukan anggota sujud, sehingga harus ditegakkan. Karena kalau kita menjadikan itu menjadi anggota sujud juga kita tempelkan, terjatuh kepada larangan Rasulullah SAW. Janganlah kalian yabsutu dira'aihi, menghamparkan kedua lengannya, kama yabsutul kalb, sebagaimana anjing menghamparkan kakinya. Wallahu a'lam bishawab. Sekedar tambahan. Ikhwan fillah jazakumullah iyyakum. kita melanjutkan kajian kita membaca kitab As-Sama'il Muhammadiyah atau Sama'ilun Nabi SAW karya Imam Abu Isa Muhammad bin Isa At-Tirmidzi rahimahullahu taala. Beliau Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala menjelaskan dalam kitab beliau ini tentang sifat, akhlak dan pembawaan Rasul alaihi salatu wassalam. Guna ikhwan bidzani Allah iyakum, kita lebih mengenal Rasul alaihi salatu wassalam dan menumbuhkan kecintaan kita dan kutuahnya kita mencontoh mengikuti Rasul alaihi salatu wassalam, yang kita akan mengetahui mana yang menjadi bagian-bagian dari sunnah Rasul alaihi salatu wassalam dari yang sekedar adat tradisi sebagai manusia biasa. Sebagai manusia biasa yang konteksnya manusia. Adapun sebagai konteksnya beliau adalah Nabi dan Rasul, sudah menjadi tuntunan bagi kita untuk kita mencontoh beliau, mengikuti beliau alaihi salatu wassalam sebagai bagian dari tuntunan syariat. Kita masih membahas di bab yang ke-18, bab Maja'a fi sifati izari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab tentang sifat sarung Rasul alaihi salatu wassalam. Kita telah baca satu hadis pada pertemuan yang lalu, kita masuk hadis yang kedua pada bab ini. Qala haddatsana Mahmud ibnu Ghailan. Qala haddatsana Abu Dawud an Su'bah anil As'as ibn Sulaim qala sami'tu ammati tuhaddisu an ammiha qala baina ana amsi bil Madinah idza insanun khalfi yaqul irfa izara fa innahu atqa wa abqa fa idza huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakultu ya Rasulullah innama hiya burdatun malha. Qala amalaka fi uswah. Fanadortu faida izaruhu ila nisfi saqaih. Hadis ini juga dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam musnad beliau di dua tempat, nomor hadis 23086 dan 23087. Kemudian juga hadis ini dikeluarkan oleh beliau di musnad nomor 19472. Namun yang di nomor 19442 itu dari hadis Syarif radhiyallahu anhu, pada periwayatannya ada rawi yang lemah namun dikuatkan dengan riwayat ini. Dan riwayat ini adalah sahih dari As'as bin Sulaim. Beliau mengatakan, aku mendengar bibiku menceritakan dari pamannya. Tidak disebutkan siapa paman beliau, namun satu kaedah ya ikhwan fillah jazakumullahu iyakum, majhulnya sahabi atau sahabiyah itu tidaklah membahayakan pada bagi sanad sebuah hadis. Tidak disebut nama seorang sahabinya siapa, hanya disebutkan sahabah atau sahabiyah, begitu saja. Mendengar dari Rasul alaihi wasallam, maka tidaklah menyebabkan kelemahan sebuah hadis atau cacatnya sebuah hadis, karena telah disepakati oleh para ulama, kullu sahabah udul, semua sahabat itu adalah adil, terpercaya. Nah, karena tidak didapati sama sekali dalam pembuktian ikhwan fidzani Allah penukilan sahabah itu dusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sementara dusta dalam hal ucapan manusia saja itu sudah termasuk dosa. Adapun dusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih besar dosanya, termasuk kabair, dosa besar. Karena datang ancamannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Man kadzdzaba alayya muta'ammidan fal yatabawwa ma'adahu minan nar." Siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka tempat duduknya adalah di neraka. Persiapkan tempat duduknya adalah di neraka. Sehingga semisal Al-Imam Ibnu Hibban rahimahullah beliau menyatakan seorang membawakan hadis atas nama Rasul itu harus betul-betul ekstra hati-hati, betul-betul yakin itu adalah sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Khawatir jatuh pada ancaman ini. Karena besarnya dosa tersebut, bahkan ikhwan fillah jazani Allah, dibedakan antara orang yang dusta dalam omongan, bercakap-cakap, nah, berbicara dengan manusia, membawakan ucapan manusia yang lainnya dusta, kemudian dia bertobat, maka setelah itu dia bisa diterima khabarnya, bisa diterima kalau dia menyampaikan hadis. Tapi kalau pernah sengaja dia dusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian setelah itu bertobat ngaku bahwasanya dia pernah berdusta atas nama Nabi, membuat hadis palsu, dia bertobat. Dan setelah itu dia tidak pernah berdusta atas nama Nabi. Itu pun menurut pendapat yang kuat dari para ulama ahlul hadis, tidak akan diterima lagi riwayatnya. Nah, tidak akan diterima lagi riwayatnya. Ini pendapat Imam Ahmad, nah, Al-Imam Al-Humaidi, Al-Imam Asyuti, dan yang lainnya. Nah, karena pernah dia berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, membuat hadis palsu sengaja, kemudian bertobat, setelah itu pun riwayatnya tidak akan diterima. Karena besarnya yaitu kesalahan berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan Imam Ahmad mengatakan jangan-jangan dia bertobat itu pun dusta. Nah, karena dia berani berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terancam naam siksa neraka. Masyaallah salamah wal afiyah. Sehingga orang membawakan hadis itu perkaranya besar. Ikhwan fillah jazani Allah iyyakum. Menyampaikan hadis harus betul-betul yakin hadis itu adalah diucapkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Nah, karena perkaranya tidaklah mudah. Ini ucapan Rasul. Kalau kemudian disampaikan atas nama Rasul alaihi salatu wassalam, kenapa? Karena itu bagian dari syariat. Kan begitu. Kalau kemudian dia membuat hadis palsu diterima oleh orang, nah, diyakini itu bagian dari syariat, diamalkan, diyakini ada pahalanya atau ada keutamaannya, bahkan bisa jadi hal terkait dengan hukum halal ataupun haram, ternyata itu bukan hadis Rasul, Rasulullah SAW tidak mengucapkannya, tidak mengatakannya, maka ini perkaranya besar, perkara syariat. Ikhwani fillah jazani Allah iyyakum. Demikian sehingga hukumannya berat bagi orang yang berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, riwayatnya tidak diterima, sebagian pendapat para ulama bahkan ada yang mengkafirkannya, bahkan ada berpendapat hukumannya adalah dibunuh. Nah, sebagian pendapat demikian. Nas'allah salamah wal afiyah. Nah, kembali intinya ikhwan fillah jazani Allah, sehingga para sahabah radhiyallahu anhum ajma'in, generasi terbaik dari kalangan umat ini, tidak didapati seorang pun dari mereka berdusta atas nama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini para sahabah, sehingga kaidahnya kul sahabah udul, setiap sahabat itu adalah adil, terpercaya, diterima, sekalipun tidak disebutkan siapa ini sahabatnya. Berbeda dengan di generasi setelahnya, tabi'in, asbaut tabi'in, apalagi setelahnya seorang rawi harus disebutkan namanya. Tidak hanya cukup disebutkan namanya, harus dia datang, yakni tausik, rekomendasi, penilaian dari kalangan para ulama, dia adalah terpercaya, jujur. Terpercaya dari sisi agamanya, dari sisi khobarnya, beritanya. Bukan ahlul bid'ah, bukan orang suka maksiat dan sebagainya. Dengan yakni ketat, seorang rawi hadis, diterima hadisnya, itu memiliki kategori yang ketat. Ikhwan fillah ya Allah iyyakum. Karena ini babnya adalah kesempurnaan dan kemurnian agamanya Allah Subhanahu wa taala. Karena hadis itu termasuk wahyu. 6. Selanjutnya kata beliau, baina ana amsi bil Madinah, ketika saya berjalan di kota Madinah, ida insanun khalfi, tiba-tiba ada seorang di belakangku, yakul mengatakan, irfa izarak, angkat kain sarungmu, fa innahu atqa wa abqa, karena yang demikian lebih atqa, bertakwa. Wa abqa, dan lebih membuat kain sarung awet. Fa'idah huwa Rasulullah, ternyata orang itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah ada bilang begitu, dia tengok ke belakang, oh ternyata Rasulullah. Fakultu, maka aku pun menjawab, ya Rasulullah, innama hiya burdatun malha, wahai Rasulullah, tidak lain ini adalah kain burdah. Tidak lain ini adalah sekedar kain burdah. Maka apa jawaban Rasul alaihi salatu wasalam, bukan masalah kainnya, ini kain mahal atau kain murah, kain yang bagus atau yang jelek, bukan itu masalahnya. Kata Rasulullah, amalaka fiyya uswah, bukankah pada diriku ada suri tauladan yang baik bagimu. Undur. Rasulullah SAW mengatakan, bukankah pada diriku ada suri tauladan yang baik bagimu. Maka fanadortu, aku pun melihat, fa'idha izaru ila nisfi saqaih, ternyata kain sarungnya Rasulullah SAW adalah nisfi saqaih, di tengah kedua betis beliau. Jadi batasnya beliau pakai paling bawah adalah pertengahan betis beliau, kain sarungnya Rasul alaihi salatu wassalam. Ikhwani fillah jazakumullah iyyakum. Sehingga dari hadis ini kita bisa mengambil faedah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semangat beliau memberikan tuntunan adab kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Sesuatu yang perlu nasihat, perlu bimbingan, maka Rasulullah SAW memberikannya. Dan kita mengetahui, Islam agama sempurna. Menyeluruh, mencakup seluruh sisi-sisi kehidupan manusia. Tak terkecuali juga bab pakaian, ada adab-adab. Sehingga Rasulullah alaihi salatu wasalam ketika mendapati perkara yang perlu ada bimbingan, bahkan kemungkaran, beliau menyatakan irfa izarak, angkatlah, naikkan sarungmu. Fa innahu atqa, karena yang demikian perhatikan lebih bertakwa. Jadi pakai pakaian sarung sesuai dengan bimbingan Rasul alaihi wasallam tidak terjatuh pada yang haram, karena isbal itu adalah haram. Akan datang nanti hadisnya. Naam. Ikhwan fillah jazakumullah yakum. Ma asfala minal ka'baini minal izari fa finnar. Apa yang ada di bawah mata kaki dari kain sarung itu berada di neraka. Nah, artinya menjadi sebab orang yang memakainya disiksa dalam neraka. Itu pelanggaran. Maka ketika menaikkannya di atas mata kaki, itulah yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, atqa. Lebih bertakwa tentunya. Nah, ini menunjukkan ikhwan fillah jazakumullah, ketika seorang itu menjalankan perintah sesuai dengan bimbingan, maka itulah ketakwaan. Menjauhi perkara yang dilarang, itulah ketakwaan. Nah, kemudian itu secara hikmah diniyah, secara agama, maka adalah bagian dari ketakwaan. Yang kedua, secara maslahah duniawinya, abqa, lebih awet. Karena dia tidak menyentuh, ya ini tanah. Nah, antum melihat ada model serwal, biasanya jin ya. Nah, itu kan ada model memang sengaja diperpanjang gitu. Nah, buat mereka, kalau sampai bawahnya itu apa lusuh dan bahkan sobek karena terseret di tanah, kan begitu ya. Bagian atasnya masih bagus, tengahnya masih bagus. Bawahnya sudah sobek-sobek karena terseret dengan tanah. Kok dibilang itu bagus? Nah, itu adalah tren. Nah, ajib, aneh. Jelas itu sobek, kotor, lusuh. Kok dibilangnya bagus? Gak sebanding dengan yang bagian atas. Nah, ini kan satu hal yang gak wajar. Sudah ikhwan fillah jazakumullah. Maka akan lebih awet sarung di atas mata kaki. Nah, di lain riwayat ikhwan fillah jazakumullah, yakni anqa, lebih bersih. Karena terhindar dari najis, kemungkinan terkena najis. Ini bimbingan Rasul alaihi salatu wassalam. Nah, ketika sahabah ikhwan fillah jazakumullah dikira itu adalah perkara yang terkait dengan menjaga kain. Nah, oh ini sekedar burdah malha, sekedar kain-kain yang ya bergaris bercorak gitu saja dipakainya. Bukan kain yang istimewa atau mahal. Bukan itu masalahnya. Nah, kembali sebagaimana yang disabdakan oleh Rasul alaihi wasallam, atqa wa abqa. Sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada praktek diri beliau alaihi salatu wassalam yang Allah Ta'ala menegaskan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Maka beliau menyatakan, amalaka fiya uswah, bukankah pada diriku terdapat uswah, teladan yang baik, contoh yang baik untuk dirimu. Maka sahabat pun melihat sarungnya Rasul alaihi salatu wasalam, fa ida izaruhu ila nisfi saqih. Ternyata sarungnya Rasul alaihi salatu wasalam separuh tengah, yakni kedua betis beliau. 6. Sebanding dengan riwayat ini ikhwan fillah jazakumullah, apa yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahih beliau, nomor hadis 3700 dari hadis Amr Ibnu Maimun radhiyallahu anhu. Nah, ketika terjadi di hari Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, nah, ditikam beliau dalam keadaan sakit, maka datang orang-orang ikhwan fillah jazakumullah menengok Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Di antara orang-orang yang datang itu ada waja'a rajulun sabun. Datang seorang pemuda, masih muda. Faqala, dia mengatakan, "Absir ya Amirul Mukminin bi busrallahu lak min sohbati Rasulillah wa qadima fil Islam ma qad alimta." Summa walita fa'adalta summa syahadah. Nah, pemuda ini memberi, yakni hiburan kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. "Absir ya Amirul Mukminin, bergembiralah wahai Amirul Mukminin bi busrallahu lak, dengan kabar gembira Allah untukmu. Pertama, menjadi sahabat Rasul alaihi salatu wassalam." Ini keutamaan. "Wa qadamin fil Islam ma qad alimta." Dan engkau telah menjalani kekokohan dalam Islam sebagaimana engkau ketahui. "Summa walita fa'adalta." Kemudian engkau diserahi sebagai pemimpin dan engkau telah berlaku adil. "Summa syahadah." Kemudian yakni syahadah, mati syahid. Nah, karena beliau ditikam dalam keadaan luka. Ikhwan bin azani Allah ayyakum. Dengan itu kalau menjadi sebab kematian, mati syahid. "Qala wadittu anna dhalika kafafun la alayya walali. Falamma adbara ida izaruhu yamassul ardo." Nah, kemudian ikhwan bin azani Allah ayyakum, setelah itu dia berlalu, anak muda ini pamit. Ternyata dia memakai pakaian sarungnya itu yang musul ardo, menyentuh tanah. Qala, maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang melihat tersebut mengatakan, "Ruddu alayyal gulam." Nah, kembalikan anak muda itu, suruh ke sini lagi. Dilihat oleh Umar. Nah, ketika dia pergi itu, ternyata kain sarungnya itu sampai menyentuh ke tanah. Qala, kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, "Ibna akhi, irfa saubak fa innahu abqa li saubik wa atqa li rabbik." Wahai anak saudaraku. Nah, bahasa keramahan. Nah, bahasa kedekatan. Wahai anak saudaraku, irfa saubak, angkat, naikkan, nah, kainmu. "Fa innahu abqa li saubi," karena yang demikian lebih awet untuk kainmu. "Wa atqa li rabbik," dan lebih bertakwa untuk Rabbmu. Ini ikhwan bin azani Allah iyakum. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sampai sedikitunya. Beliau dalam keadaan sakit menjelang meninggalnya beliau. Ketika mendapati perkara yang mungkar, beliau pun sangat peduli untuk menyebutkan dari sunnah, tuntunan Rasulullah alaihi salatu wassalam. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam tadi, juga disebutkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "Atqa li saubik," angkat kainmu karena itu adalah lebih membuat awet kain sarungmu. "Wa atqa li rabbik," dan itu lebih bertakwa engkau kepada Rabbmu. Nah, faedah dari hadis ini ikhwan fillah jazani Allah, dan hadis yang tadi yang sebelumnya. Nah, bahwasanya ketakwaan itu bukan sebatas perintah yang hanya disebutkan dalam Al-Qur'an saja, tapi juga adalah menjalankan apa yang datangnya dari Rasul alaihi salatu wassalam. Dan itu adalah merupakan perintah dari Al-Qur'anul Karim. Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma atakumur rasul fakhuduh wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang datang dari Rasul alaihi wasallam maka ambillah, terimalah. "Wa ma nahakum anhu fantahu." Dan apa yang dilarang oleh Rasul alaihi wasallam maka tinggalkanlah. Dan termasuk yang dilarang oleh Rasul alaihi wasallam adalah al-isbal, menjulurkan kain sampai di bawah kedua mata kaki. 6. Ini adalah datang dari Rasulullah SAW dan ancamannya adalah finnar, di neraka. Sehingga para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in jelas menjadikan hadis Rasul alaihi salatu wasalam termasuk adalah masdarus syariah, sumber pensyariatan, bukan hanya Al-Qur'an. Karena ada 6 golongan yang mereka hanya mau mengambil Al-Qur'an saja, Al-Qur'aniyun. Apa yang datangnya dari hadis tidak diambil oleh mereka. 6 Dan ini gencar, ikhwan ibn azani Allah, gencar. Saya pernah dapati di sebuah masjid dibagi-bagi buku atau majalah gitu, ikhwan ibn azani Allah, yakum. Nah, saya bawa pulang. Karena dibagi-bagi gratis. Saya bawa pulang, saya lihat. Nah, pembahasan agama semuanya, tapi tidak ada satupun hadis. Tidak ada satupun hadis. Hadis. Nah, dan ketika pembahasan yang dibutuhkan di situ hadis tidak disebutkan. Nah, saya curiga ini. Yang saya lihat di bagian belakang ikhwan itu laporan infak. Karena di situ ada dicantumkan. Adalah ini diterbitkan dibagi gratis bagi para muhsinin yang intinya senada dengan itu, yakni ingin membantu untuk dicetak dan dibagikan sebagai amal jariah, silahkan ada rekeningnya. Laporan di situ, ikhwan bin azanillah, banyak pemasukan-pemasukan. Nah, banyak. Termasuk, saya lihat, kan disebutkan itu alamatnya termasuk, asalnya. Kalimantan banyak. Nah, di situ ada nomor telepon redaksi. Ya sudah, saya coba hubungin. Nah, ada beberapa pembahasan yang saya sempat baca karena itu sangat membutuhkan hadis. Saya hubungin ikhwan bin azani Allah, sampailah pembicaraan yang saya tekankan di situ benar perkiraan saya. Ini orang kemungkinan enggak mau ngambil hadis. Nah, betul ikhwan bin azani Allah. Sampailah kemudian saya contohkan tentang salat. Al-Qur'an jelas. Nah, hakimis sholat, tegakkanlah sholat. Nah, kemudian bagaimana cara menegakkan sholat? Mengetahui bahwasanya rekaatnya jumlahnya sekian-sekian. Bagaimana caranya takbiratul ihram, bagaimana caranya rukuk, iktidal dari rukuk, nah, sujud dan sebagainya. Saya tanya, bagaimana itu? Dari mana untuk mengetahuinya? Nah, maka tidak terjawab. Afan waktu itu saya bukan telepon, saya SMS-an. Karena waktu itu SMS saya belum ada WA gitu. Nah, belum ada WA, belum ada ma'had kita. Tapi saya sudah dibontak. Nah, SMS-an. Setelah itu tidak dijawab. Saya coba hubungi lewat telepon, tidak diangkat. Saya sudah perkirakan ini. Ikhwan bin azani Allah. Karena sekedar Al-Quran yang dipakai. Dan di antara pembahasan ikhwan azani Allah SMS itu memang benar sudah perkirakan subhatnya di antara mereka adalah yang dijamin murni adalah Al-Qur'an. Adapun hadis kata mereka, nah, ada hadis palsu, ada hadis lemah. Berarti kan tidak murni, ada kemungkinan tidak murni. Sementara agama ini harus dibangun di atas kemurnian. Nah, ini subhat ikhwan bin azani Allah ya. Nah, ikhwan bidan zaniyallah, agama ini kemurniannya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an dijaga. Nah, pun juga demikian hadis. Demikian juga hadis dijaga kemurniannya dengan adanya para ulama ahlul hadis. Di antaranya ketika ada hadis-hadis palsu, hadis-hadis lemah, diteliti oleh para ulama, dibedakan mana yang sahih dan mana yang palsu, mana yang lemah. 6. Mana yang bisa dijadikan itu patokan untuk mengamalkan agama dan mana yang tidak. mana yang diterima dan mana yang ditolak. Nah, sebagaimana Al-Quran, Allah Ta'ala jaga dengan sebab ada para khufat Al-Quran, penghafal Al-Quran. Nah, orang-orang yang mereka, ya ini perhatian dengan Al-Quranul Karim, bukan berarti sama sekali tidak ada usaha-usaha untuk memalsukan atau merubah Al-Quran. Ada kok. Nah, ada usaha untuk merubah ayat, mengurangi atau menambah atau merubah. Ada atau tidak? Ada. Ikhwan Widazanya. Tetapi senantiasa ketahuan. Nah, kenapa? Karena ada orang-orang yang berkhidmat kepada Al-Quran. Di antaranya para khufat, para penghafal Al-Quran. Makanya hafalan itu adalah lebih kuat daripada tulisan. Karena kalau tulisan bisa saja dihapus atau dirubah redaksinya. Tapi kalau hafalan, antum hafal Al-Fatihah? Hafal kan? Luar kepala kan? Kalau ada orang yang merubah satu huruf saja dari Al-Fatihah, ketahuan atau tidak oleh antum? Ketahuan. Begitu juga orang yang hafal Al-Quran 30 juz. Kalau kita kan hafal Al-Fatihah, sehingga kalau ada orang yang memalsukan Al-Fatihah, ketahuan oleh kita. Nah, sebagaimana itu juga, kalau ada yang memalsukan satu huruf atau satu kalimat, apalagi satu ayat, apalagi satu surat, ketahuan oleh para penghafal Al-Quranul Karim yang mereka berkhidmat. Ikhwan fillah jazakumullah, tidak ada percetakan Al-Quran kecuali di situ ada bagian yang berkhidmat untuk menelitinya sampai kemudian dikeluarkan di tengah umat. Kalau sehingga ada usaha-usaha memalsukan ayat, merubah ketahuan. Itu. Begitu juga ada yang berusaha memalsukan hadis, ketahuan juga oleh para ulama ahlul hadis. Nah, maka tinggal merujuk kita kepada hadis-hadis yang telah dihukumi oleh para ulama sebagai hadis yang makbul, diterima. Dan mana hadis-hadis yang tidak diterima, maka tidak kita pakai untuk sebagai landasan hukum. Demikianlah. 6. Ikhwani fiddin azani Allah iyyakum. Sekali lagi, ketakwaan yang disebutkan di sini, atsqa, dalam pengamalan berpakaian tidak isbal, itu adalah datang dari hadis Rasul alaihi salatu wasalam. Kalau kita mencari di dalam Al-Qur'an enggak dapat. Larangan isbal enggak ada dalam Al-Qur'an, ya kan? Yang ada adalah dalam hadis. Ketika itu diamalkan, ikhwan bin azani Allah, bagian dari ketakwaan. Karena kita pun harus memakai hadis, mengambil hadis, wa ma atakum rasul fakhuduh wa ma nahakum anhu fantahu. Itu juga ayat yang sangat banyak, atiullah wa atiur rasul. Nah, dan ancaman wa may ya'sillah wa rasulahu faqad dalla dalalan ba'ida. Siapa yang maksiat durhaka kepada Allah dan Rasul, sungguh dia telah menyimpang, sesat dengan penyimpangan yang sangat jauh. Nah, bagian dari ketaatan kepada Allah kita maklum ada dalam Al-Qur'an. Lantas bagaimana dengan ketaatan kepada Rasul? Kalau ketaatan kepada Al-Qur'an itu bagian dari ketaatan kepada Allah. Kalau ketaatan kepada Rasul, ya berarti hadis-hadisnya Rasul. Naam, ikhwan bin azana. Sehingga man ata'a Rasul faqad ata'a Allah. Siapa yang taat kepada Rasul itu adalah berarti dia taat kepada Allah, karena Allah juga memerintahkan untuk kita taat kepada Rasul. Naam, bahkan Rasulullah SAW menyatakan dalam hadis yang dikeluarkan Imam Bukhari dalam sahihnya, ikhwan bin azana Allah ayyakum, kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Setiap umatku mereka akan masuk surga kecuali orang yang enggan. Kila ditanya, ya Rasulullah, wa man ya'ba? Siapa orang yang enggan untuk masuk surga? Kok enggan? Siapa yang enggan? Kata Rasulullah, man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang taat kepadaku pasti dia masuk surga, dan siapa yang durhaka kepadaku dialah yang sungguh telah enggan untuk masuk surga. Dalam riwayat yang lainnya, dakhalan nar, masuk neraka. Ini ikhwan bidan zani Allah wa iyyakum. Nah, sekali lagi bagian dari bimbingan syariat adalah kembali kepada tuntunan Rasul alaihi salatu wasalam, bahkan hadis adalah masdarus syariah sebagaimana Al-Qur'an pun masdarus syariah, sehingga difahami oleh Umar bin Khattab pun itu juga apa yang ditegaskan Rasulullah SAW, menjalankan tuntunan Rasulullah adalah atqa, adalah bagian dari ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Masuk isya. Hanya saja ikhwan, satu hal yang kita ingin sampaikan kepada antum adalah sungguh sangat disayangkan. Nah, umat Islam sedikit yang mau mempelajari hadis-hadis Rasul alaihi salatu wassalam. Sebagaimana juga mereka sedikit yang mempelajari Al-Qur'anul Karim. Maka terjadilah apa yang terjadi dari berbagai penyimpangan-penyimpangan. Setelah pentingnya kita belajar terus tentang Al-Qur'an, belajar terus tentang hadis-hadis Rasul alaihi salatu wassalam. Wallahu a'lam bishawab. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin.